yang selalu harus mengalah bila diputuskan cinta dari sang kekasih. Wanita bukan engkau saja yang ada dalam si jiwa. Persetan dengan cinta, persetan dengan janji, kalau harus menyakiti. Persetan dengan sumpah, persetan dengan wajah, kalau harus menderita. Aku bukan pengemis sang putus bercinta. Aku bukan pengemis cinta yang selalu harus mengalah bila diputuskan cinta dari sang kekasih. Putus bercinta. Aku bukan pengemis cinta yang selalu harus mengalah bila diputuskan cinta dari sang kekasih.